السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم آمين. وأما بعد، Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnia dan taufik inayahnya dapat kita bersama-sama pada syukur pada hari ini di dalam kita mengulang kaji kitab karangan Al-Imam Ibn Abi Jamrah yang berjudul Jam'un Nihayah fi Bada'il Khayl wa Ghayah, ataupun yang lebih famousnya dikenali dengan nama Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita akan sambung kepada penterjemahan bagi hadis yang pertama pada muka surat yang ketiga. Hari itu kita membaca hadis yang pertama yang dalam nuskhah tuan-tuan ni, dalam buku kita ni, hadis pertama dan kedua digabungkan sekali. Jadi kita lihat sedikit penterjemahan kepada hadis yang pertama. Kalau sebelum ni kita dah baca sampai kepada ucapan hingga datanglah kepadanya kebenaran, sedang baginda di dalam Gua Hira pada muka surat yang ketiga. Kalau terjemahan tu sebelas daripada atas, start pada terjemahan tu, sebelas ke bawah tu kita akan jumpa pada ucapan kemudian junjungan kembali kepada Khadijah dan berbekalan sama seumpama itu juga hingga datanglah kepadanya kebenaran, sedang baginda di dalam Gua Hira. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan melanjutkan perbincangan berkenaan dengan detik-detik penting kepada peristiwa penurunan wahyu kali pertama kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sebelum penurunan wahyu tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dicampakkan rasa gembira dalam hati baginda untuk bersunyi-sunyian di Gua Hira. Dan kata penterjemah, kemudian junjungan kembali kepada Khadijah dan berbekalan sama seumpama itu juga hingga datanglah kepadanya kebenaran, sedang baginda di dalam Gua Hira. Kebenaran yang dimaksudkan di sini adalah wahyu yang akan diturunkan kepada baginda Nabi SAW. Maka datang kepadanya malaikat. Malaikat yang dimaksudkan di sini adalah malaikat Jibril. Boleh juga disebut sebagai Jibril, Jibril ataupun Jibril. Lalu ia berkata, malaikat Jibril pun datang bertemu dengan Nabi SAW. Lalu beliau berkata kepada Nabi, bacalah. Berkata junjungan, tiada aku pandai membaca. Saya bukan pandai membaca. Sebenarnya Jibril minta kepada Nabi, sila baca. Nabi kata, saya tidak pandai membaca. Bercerita junjungan, kemudian ia mengambil akan daku, maka dipeluk kuat-kuat sehingga terasa kepada aku kesungguhannya. Kemudian dilepaskan aku. Lalu ia berkata, bacalah. Maka berkata aku, tiada aku pandai membaca. Kemudian diambil lidahku. Lalu dipeluknya ketat-ketat lagi. Kali yang kedua, hingga terasa kepada aku kepayahan. Kemudian itu dilepaskannya aku. Dan ia berkata, bacalah. Maka berkata aku, tiada aku pandai membaca. Bahasa lama sikit tuan-tuan. Tiada aku pandai membaca. Setelah itu, mengambil dia akan daku buat kali yang ketiganya. Lalu dipeluknya sungguh-sungguh sehingga terasa aku eratnya. Kemudian dilepaskannya daku. Maka ia berkata, bacalah dengan nama Tuhan engkau yang menjadikan manusia daripada darah. Itu segumpal darah. Bacalah demi Tuhan engkau yang mulia. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah sampai kepada detik bagaimana penurunan wahyu kali pertama kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika itu sedang berada di bulan Ramadan, ketika itu berada pada bulan Ramadan, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Gua Hira, ja'ahul haqqu fa ja'ahul malaku fa qala qra qala ma ana biqari. Datanglah malaikat ketika itu, iaitu malaikat Jibril alaihi salam. Beliau pun datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi ketika itu sedang berada di Gua Hira. Beliau telah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca. Kalau dalam riwayat yang lain disebut bagaimana malaikat Jibril datang membawa satu lembaran kertas begitu. Ditunjukkan kepada Nabi, diminta Nabi baca. Jadi Nabi pun menyatakan, ma ana biqari, saya bukan orang yang tahu membaca. Fa akhazani fa dhammani hatta balagha minni jahda summa arsalani fa qala qra. Setelah Nabi menyatakan saya tidak pandai membaca, malaikat Jibril telah pun memeluk Nabi dengan begitu erat sekali. Di sini para ulama menyatakan tiada masalah bagi seseorang guru ataupun seorang ayah untuk mendidik anaknya dengan sedikit, maknanya bukan sekadar nasihat tapi sedikit sentuhan. Ha, kalau degil sikit, coik sikit, selagi mana ia tidak bercanggah dengan syarak, selagi mana tidak bercanggah dengan syarak. Jangan didik anak sampai tampar, tuan-tuan. Tampar ini diharamkan sama sekali. Baik dengan anak, baik dengan isteri. Kerana Allah menciptakan wajah ini untuk dimuliakan. Jadi menampar ini adalah satu budaya yang bercanggah sama sekali dengan syarak. Kalau nak mendidik boleh, nak rotan boleh. Tetapi rotan yang tidak sampai bengkas. Ini rotan sampai berbirat badan budak tu. Ataupun sampai patah riuk, itu tidak dibenarkan oleh Islam. Jadi kalau kita nak didik boleh. Dan Nabi pun kadang-kadang disebut dalam kitab, bukan Nabi ya, disebut dalam kitab, seorang suami itu boleh untuk dia, maknanya memukul isterinya yang mungkin agak degil. Tapi maksud pukul tu bukan pukul dengan ganas. Umpama ambil kayu siwak, kayu sugi tu, ketuk kan, itu je. Manialah ayat, ketuk manja gitu. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Peristiwa Sayyidina Jibril memeluk Nabi SAW ini, para ulama dapat merasai satu pengajaran. Bahawa tiada masalah bagi seorang pendidik untuk mendidik anaknya ataupun mendidik anak muridnya dengan didikan yang mungkin berunsur ada sentuhan. Tetapi mesti dalam ruang lingkup syarak. Malaikat Jibril AS bukanlah maknanya Nabi bersalah pada Sayyidina Jibril. Tapi malaikat Jibril menunjukkan satu sentuhan daripada orang yang disayangi kepada orang yang menyayangi. Daripada malaikat Jibril yang menyayangi Nabi kepada Nabi yang disayangi dengan cara pelukan. Jadi orang yang sayang pada orang ni, dia akan jumpa, dia akan peluk. Jadi malaikat Jibril pun memeluk Nabi, tetapi pelukan yang begitu erat sekali. Sampai disebut oleh Nabi SAW, hatta balagha minnil jahda, sampai malaikat Jibril telah melepaskan kepada saya seluruh kekuatan yang beliau mampu untuk memeluk saya. Dia peluk tu memang cengkam sungguh lah. Jadi di sini para ulama keluarkan salah satu pengajarannya, tiada masalah bagi pendidik itu untuk mendidik anak buahnya. Tapi mesti dalam ruang lingkup syarak. Tidak boleh kita didik dengan benda yang bercanggah dengan syarak. Pukul muka dia, patahkan tulang dia, yang itu tak boleh lah. Dan kalau ikut sejarah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Sultan Muhammad Al-Fatih sewaktu kecilnya telah dihantar oleh ayah beliau, iaitu Sultan Murad kedua. Sultan Muhammad Al-Fatih yang akhirnya bila besar telah membebaskan kota Konstantinopel. Yang Nabi pernah sebut, Latuftahannal Konstantiniyah. Konstantinopel ataupun Konstantiniyah akan dibebaskan satu hari nanti. Akhirnya berlaku pada zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi kalau ikut ceritanya, tuan-tuan, Sultan Muhammad Al-Fatih ni, ayah beliau yang namanya Sultan Murad yang kedua, telah pun menghantar beliau kepada guru agama. Minta supaya dia berkecil lagi hafal Quran. Menjadi tradisi orang-orang dulu, dari kecil lagi dah dididik anak-anak untuk menghafaz Al-Quran. Apatah lagi apabila ayah kepada Sultan Muhammad Al-Fatih ni orangnya orang alim. Ayah dia yang bernama Sultan Murad kedua ni dianggap sebagai salah seorang ulama ketika itu. Jadi dia minta kepada beberapa orang para ulama untuk didik anak dia. Suruh hafal Quran, tak nak hafal Quran, main-main lagi. Kalau ikut ceritanya Sultan Muhammad Al-Fatih. Sehinggalah akhirnya dihantar kepada seorang guru ni, saya terlupa nama guru ni siapa. Bila disuruh, bila itu bagi rotan siap-siap. Jadi Tuan Guru ni kata kepada Muhammad Al-Fatih, awak diminta oleh ayah awak untuk menghafaz Al-Quran. Saya telah diminta untuk memastikan awak menghafaz Al-Quran. Jadi Sultan Muhammad Al-Fatih main-main. Dia anak raja yang suruh pula Tok Guru biasa. Jadi dia main-main, tak nak menghafaz. Akhirnya disebat oleh si ulama tadi, terus Sultan Muhammad Al-Fatih jadi takut. Akhirnya dapat hafal Al-Quran. Ada juga yang kalau ikut cerita kisahnya lah Sultan Muhammad Al-Fatih, yang mana beliau ni dari kecil lagi telah menghafaz Al-Quran Al-Karim, dan beliau telah berguru dengan ramai para ulama, belajar hukum hakam fiqh, sehingga akhirnya beliau dinobatkan sebagai raja, seorang raja merangkap seorang ulama ketika itu. Dan antara guru beliau yang begitu beliau hormati bernama Aq Sulaiman. Aq Syamsuddin. Yang mana dalam perang ketika pembukaan kota Konstantinopel, Aq Syamsuddin ni adalah guru tasawuf, salah seorang guru tasawuf pada zaman itu. Beliau ada khemah sendiri dan beliau telah minta kepada pengawalnya supaya tidak membenarkan sesiapa pun masuk ke dalam khemah beliau. Satu hari Sultan Muhammad Al-Fatih ketika dalam proses nak menawan Konstantinopel, dia nak jumpa dengan tuan guru dia. Dia nak masuk, pengawal kata tak boleh. Dia raja, pengawal kata tak boleh. Dia kata sebab apa? Kata dia pengawal, Aq Syamsuddin pesan jangan bagi siapa masuk, tak kira lah. Dia tak kira juga, dia sultan, kemudian itu guru dia, kenapa tak boleh? Baik beliau merasakan, orang lain mungkin tak boleh, tapi kalau beliau selaku anak murid kepada Aq Syamsuddin, maka beliau mungkin tak ada masalah masuk. Dia pun masuk juga dalam khemah. Rupa-rupanya Aq Syamsuddin sedang solat munajat. Bila angkat kepala, habis muka Aq Syamsuddin penuh dengan air mata, memohon kepada Allah agar memberikan bantuan kemenangan kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi di situ kita boleh lihat bagaimana hasil daripada didikan dengan sedikit hukuman gitu, dia boleh bagi kesan kepada orang yang dididik. Tapi mesti dalam ruang lingkup syarak lah. Mesti dalam ruang lingkup syarak. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya Nabi kata saya tidak pandai membaca. Sayyidina Jibril telah peluk Nabi kali pertama. Lepas tu suruh baca lagi, Nabi kata saya tak pandai membaca. Peluk kali kedua, lepaskan balik, kata sila baca. Nabi kata saya tak pandai membaca. Peluk kali ketiga, lepas peluk kali ketiga, Sayyidina Jibril pun menyampaikan wahyu yang pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalau kita lihat dalam hadis yang pertama ini tuan-tuan, hanya dinyatakan 3 ayat saja. Di sini kita boleh pelajari penting di dalam memahami apa-apa saja situasi yang berlaku kepada Rasulullah dengan cara kita melihat segala hadis yang menceritakan perkara yang sama. Sebab kalau ikut dalam riwayat ini, hanya dinyatakan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, seakan-akan yang hanya turun kepada Nabi ketika itu ayat pertama sampai ayat ketiga. Tapi bila kita rujuk ada hadis yang lain, kita mendapati bahawa riwayat ini hanya menceritakan secara ringkas, tidak menyatakan secara terperinci. Maknanya kalau rujuk dengan riwayat yang lain, ayat yang turun kepada Nabi ketika itu adalah ayat 1 sampai ayat 5, bukan ayat 1 sampai ayat 3 sahaja. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebahagian para ulama lagi menyatakan hikmah mengapa Sayyidina Jibril alaihi salam memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pelukan yang begitu kuat adalah untuk menyatakan bahawa apa yang berlaku kepada diri baginda ketika itu bukanlah satu dongengan ataupun fantasi, tetapi merupakan satu realiti, sehingga malaikat Jibril telah memeluk Nabi dengan pelukan yang begitu kuat sampai Nabi kata, bagi saya, Sayyidina Jibril telah memeluk saya dengan pelukan paling kuat yang mampu dibuat oleh beliau. Maknanya benda itu bukan satu benda fantasi dan bukan satu benda yang bersifat dongeng, angan-angan begitu. Jadi kalau ada orang kata, entah-entah Nabi hanya berimajinasi apa di Gua Hira, kita boleh jawab, kalau Nabi berimajinasi, bagaimana Nabi merasai perit pelukan Sayyidina Jibril AS? Ini menunjukkan bukti bahawa itu bukan dongengan, bukan fantasi, tetapi merupakan satu realiti yang sengaja Allah takdirkan untuk Nabi merasai perkara tersebut dan mengetahui bahawa baginda bukan berada di alam mimpi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, turunlah ayat yang pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut di sini, disebut bacalah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah ya, dengan nama Tuhan engkau yang menjadikan. Para ulama kata maksud baca ni apa? Antaranya kita boleh faham ayat ini menunjukkan Islam ni agama membaca. Sampai guru saya Fadilatul Syekh Sa'ad bin Sa'ad Jawish Al-Husaini pernah menyatakan kepada kami, kaifa ummatu iqra la taqra. Bagaimana umat yang turun padanya ayat iqra, sila baca, tiba-tiba dialah umat itulah umat yang tidak mahu membaca. Jadi kita sebagai umat Islam, kita sepatutnya lebih rasa semangat untuk mendalami ilmu, kerana ayat yang mula-mula turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ayat yang menggesa untuk kita membaca. Sebagaimana ulama lagi menyatakan, tuan-tuan, iqra di sini, bacalah dengan nama Tuhanmu itu maksudnya sila fikir, sebutlah nama Tuhanmu. Nah, sebagai ulama kata iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan itu. Sebagai ulama kata maksudnya sebutlah nama Tuhan kamu yang telah menciptakan. Ayat yang menggesa kita untuk memikirkan berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Tuhan yang telah menciptakan manusia daripada segumpal darah. Alaq ni tuan-tuan, saya nak sentuh sikit lah. Ada beberapa kajian semasa yang menunjukkan kebenaran Al-Quran. Kalimah alaq, alaqa ya'luku. Kalau dalam bahasa Arab, contoh ya ta'allaku ya'luku itu semua berkaitan dengan kalimah alaqa. Kalimah alaqa di dalam ayat ini bermaksud yang selalu diterjemahkan segumpal darah. Antara makna kepada alaq adalah pacat. Pacat juga boleh dinamakan sebagai alaq dalam bahasa Arab. Itu hebat kalimah Arab. Dan dengan sebab itulah sebenarnya tuan-tuan, walaupun buku-buku diterjemah macam mana sekalipun, untuk memahami berkenaan dengan syariat kita ni, syariat Islam ni, tidak akan sampai kepada klimaks melainkan kalau seseorang itu dapat mendalami ilmu bahasa Arab. Saya walaupun belajar bahasa Arab, tapi saya tak dapat lagi menguasai ilmu bahasa Arab yang pure tu. Dia memerlukan masa, memerlukan pembacaan yang luas. Contoh macam tadi, macam mana kita nak terjemah tu? Kalimah alaq bermaksud segumpal darah. Dalam masa yang sama juga bermaksud apa namanya, pacat ataupun lintah tadi. Lintah. Lebih tepatnya lintah, bukan pacat, lintah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, apabila dikaji keadaan manusia yang diciptakan, ketika kita berada di kantung, di rahim ibu kita, kita akan dalam ikut sains ni, kita akan menempel di dinding uterus. Di dalam rahim ibu kita tu, kita akan bergantung gitu, akhirnya membesar. Jadi para ulama bila kaji balik, ulama semasa bila kaji, yang pertama memang ketika itu segumpal darah. Ketika itu masih lagi dalam bentuk darah. Kemudian kita memang ketika itu seumpama lintah. Sebab kita melekat, nama lintah kerja dia melekat. Dalam masa yang sama, lintah ni tugas dia, dia suka isap darah. Dan baby ketika itu memang segala apa yang dia dapat, dia akan ambil daripada ibu dia. Yang mana kalau kita lihat, dia ada macam ada tali, tali yang melekat di dinding uterus. Kita akan ambil segala zat ibu kita daripada tali tersebut. Umpama sebiji seekor lintah. Persis seekor lintah yang melekat di dinding uterus. Subhanallah. Kalau kita kaji lagi tuan-tuan, kalimah alaqah contoh. Mudghah, minta maaf. Mudghah. Kalimah mudghah bermaksud daging yang dikunyah. Mudghah itu asal dia maksud daging yang dikunyah. Kalau dikaji sampai ulama sains mengkaji, kalimah mudghah itu pertama kalau dari segi bahasa dia, daging yang dikunyah. Bila dia orang check bagaimana saiz baby ketika itu, saiz bayi dalam bentuk dia masih lagi bentuknya mudghah, umpama daging gitu, kita akan nampak seumpama ada kesan gigitan yang akhirnya kesan itu menjadi tulang belakang kepada kita. Kalau kita tengok gambar baby, dia akan ada satu tahap macam ada di tulang belakang itu macam ada kesan gigitan. Subhanallah. Kemudian saiz pula adalah saiz daging yang kalau nak dikunyah sangat boleh. Sampai ke tahap tu maknanya Allah memilih bahasa ataupun memilih kalimah yang begitu terperinci untuk menyatakan kejadian manusia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah nyatakan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Tuhan yang telah menciptakan manusia daripada segumpal darah. Ataupun kita kata yang menciptakan manusia seperti seekor lintah yang mana melekat di dinding uterus. Jadi makin dikaji Al-Quran, makin dikaji hadis, kita akan jumpa bahawa mustahil perkara seperti kunci ini yang hanya diketahui berdasarkan teknologi moden boleh diketahui oleh seseorang yang hidupnya 1400 tahun yang lampau kalau bukan ia diberikan wahyu. Jadi di sini sebenarnya kalau kita lihat, ramai saintis barat bila kaji Al-Quran, akhirnya mereka menemui hidayah, mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mustahil perkara seterinci ini dapat diketahui oleh Nabi Muhammad kalau bukan tanpa melalui perantaraan wahyu. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dalam keadaan Tuhanmu itu begitu bersifat pemurah. Akram itu karim dalam bahasa Arab, maksudnya orang yang dermawan. Al-akram maksudnya yang begitu dermawan, yang begitu bersifat pemurah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menyatakan dalam ayat ini bahawa sifat Allah itu selain daripada Allah ini bersifat dengan sifat jalal, sifat gah. Contoh Tuhan yang maha perkasa, Tuhan yang begitu pendendam, Tuhan yang memiliki segala-galanya. Sifat-sifat yang menunjukkan kebesaran Allah. Akbar, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang begitu agung. Jadi dalam masa yang sama Allah juga memiliki sifat-sifat yang bersifat al-jamal, sifat-sifat yang cantik, sifat-sifat yang menyebabkan kita rasa dekat dengan Allah SWT. Dan Nabi juga bersifat dengan sifat itu, sifat al-jamal dan juga al-jalal. Al-jamal ni sifat-sifat yang bersifat indah, yang kita tengok kita rasa dekat je. Al-jalal pula sifat-sifat yang menunjukkan gah, yang menyebabkan kita jadi gerun kepada Allah dan juga kepada Nabi SAW. Jadi Allah dalam ayat ini menyatakan Iqra' wa rabbukal akram. Sebutlah, bacalah dengan nama Tuhanmu dalam keadaan Tuhanmu itu adalah Tuhan yang begitu bersifat pemurah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat ayat ini, para ulama menyatakan sengaja Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita dalam ayat ini bahawa Allah ini bersifat dengan sifat yang begitu pemurah kerana mula-mula tadi Allah minta kita memikirkan tentang Allah, memikirkan tentang kehebatan Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Kemudian Allah tak pergi jauh, Allah pergi kepada diri kita sendiri. Kalau bincang pasal langit bumi mungkin luas sangat. Baik, lihat diri kamu dulu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Yang telah menciptakan manusia daripada segumpal darah. Jadi ayat ini menggesa kita untuk memikirkan tentang Allah. Jadi bila kita fikir tentang Allah dengan hati yang bening, dengan hati yang bersih, kadang-kadang seseorang itu dia akan begitu gerun dengan Allah SWT. Bila mikir tentang Allah, Allah ni perkasa, Allah ada neraka, Allah ni bersifat perkasa, Allah ni maha pendendam, Allah maha membalas segala apa yang dibuat. Akhirnya mungkin dalam hati seseorang dia akan jadi gerun dengan Allah SWT. Allah lapik supaya kita jangan putus asa daripada rahmat Allah. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang begitu bersifat dermawan. Sebab tu hati orang mukmin ini dia akan berputar-putar di antara dua perasaan. Takut betul-betul kepada Allah dalam masa yang sama begitu mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, apabila ayat ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sambungan kepada kisah ini, Nabi pun pulang ke rumah dalam keadaan begitu ketakutan. Pulanglah baginda dengan ayat-ayat itu dan hatinya gementar. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yarjufu fuaduhu. Nabi pulang dengan membawa ayat-ayat tadi, memang Nabi masih menghafaz, masih teringat lagi ayat-ayat itu dengan kepada baginda tadi dalam keadaan baginda begitu ketakutan, hati baginda begitu rasa takut. Lalu masuklah ia, iaitu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada Khadijah binti Khuwailid selaya berkata, selimutkanlah aku. Orang yang ketakutan, dia diminta untuk, dia akan minta support, dia akan minta sokongan. Antara yang dibuat oleh Nabi ketika itu, ketakutan yang begitu melampau yang menimpa diri Nabi menyebabkan Nabi boleh balik minta terus supaya Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid menyelimutkan baginda agar Nabi rasa tenang dan Nabi akan mula rasa kembali seperti sedia kala. Maka diselimutkan mereka akan dia. Kalimah mereka tuan-tuan. Sedangkan arahan kepada Sayyidatuna Khadijah. Jadi para ulama kata, kenapa disebut kalimah mereka? Sama ada yang ada dua kemungkinan. Sama ada nak menunjukkan Sayyidatuna Khadijah ini punyalah beliau merupakan isteri yang begitu agung, seakan-akan beliau itu bukan seorang diri, ramai begitu. Sebab dalam bahasa Arab kadang-kadang orang ni seorang, tapi dia guna istilah ramai untuk menunjukkan keagungannya. Allah Taala sendiri sebagai contoh yang Al-Quran menggunakan contoh-contoh seperti itu. Wa idh qulna, ketika kami telah berkata, telah berfirman kepada para malaikat. Siapa yang berkata? Allah Taala seorang je. Tapi digunakan kalimah kami untuk menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hadis ini disebut fazammaluhu hatta zahaba anhu raw, maka mereka pun telah pun menjelimutkan baginda sehingga hilanglah rasa takut dalam jiwa Nabi. Jadi sebagian ulama kata mereka ini berkemungkinan maksudnya hanya adalah Sayyidatuna Khadijah seorang, tetapi menunjukkan keagungan Sayyidatuna Khadijah di sisi Allah dan di sisi Nabi sehingga digunakan kalimah yang ramai. Kan dalam ilmu bahasa Arab digunakan kalimah ramai untuk ditujukan kepada seseorang bagi menunjukkan kehebatan rasul. Hatta tuan-tuan dalam bahasa Melayu pun rasa macam ada. Contoh kalau kita bercakap, kita merasakan, kita guna istilah kita sedangkan yang bercakap seorang je. Nak cerita kita ni bukan orang biasa. Yang bercakap tu orang yang ada unsur-unsur keagungan begitu. Ada ulama kata kalimah mereka menyelimutkan itu ditujukan kepada Sayyidatuna Khadijah. Ada juga para ulama berpandangan mereka ini maksudnya Sayyidatuna Khadijah dengan orang yang berada dalam rumah ketika itu. Jadi bukan Sayyidatuna Khadijah saja yang tolong selimutkan Nabi, tapi dengan orang-orang lain. Contohnya yang berada di rumah itu kalau ikut logiknya antaranya mungkin Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sebab ketika Nabi berkahwin dengan Sayyidatuna Khadijah, yang tinggal bersama dengan Nabi antaranya adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kerana Rasulullah ingin membalas jasa Sayyidina Abu Talib, bapanya Sayyidina Ali, dengan mengambil Sayyidina Ali yang masih kecil untuk tinggal bersama dengan Nabi. Sebab dulu masa Nabi kecil, Nabi tinggal bersama dengan bapa saudara baginda yang bernama Abu Talib. Jadi tuan-tuan, mereka pun menghilangkan, maka diselimutkan mereka akan dia hingga hilang daripadanya rasa ketakutan. Nabi takut apa sebenarnya tuan-tuan? Kenapa Nabi takut? Banyaklah para ulama mengeluarkan pelbagai pandangan. Antara yang disebut Nabi takut bukan takut hantu. Nabi takut kerana Nabi sangat terkejut dengan peristiwa itu sehingga Nabi risau Nabi akan ditimpa sakit. Orang kalau terlalu takut tuan-tuan, dia akan boleh dapat sakit. Emosi tak terkawal, silap-silap kita boleh sakit. Jadi sebagian para ulama menyatakan Nabi gentar dan takut itu kerana Nabi risau Nabi akan mendapat penyakit, akan ditimpa sakit hasil daripada kegurunan tersebut. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, antara hikmah mengapa Allah jadikan Nabi SAW rasa gerun dengan peristiwa yang menimpa diri baginda untuk menunjukkan kepada masyarakat bahawa sebenarnya wahyu ini adalah satu hadiah istimewa daripada Allah kepada sesiapa yang Allah inginkan. Bukan ada proses nak dapat wahyu. Tuan-tuan kalau bertapa dengan harapan dapat wahyu, sampai kering tak dapat tuan-tuan. Kalau datang juga tu bukan wahyu tu. Itu hantu. Hantu datang jumpa kita sebut sekian-sekian. Sebab apa tuan-tuan? Para ulama menyatakan kalaulah Nabi beribadah di Gua Hira, bersunyi-sunyian di Gua Hira dengan alasan supaya Nabi mengharapkan baginda akan dianugerahkan dengan wahyu. Contohlah ada orang cuba nak menghina Nabi atau merendahkan Nabi dengan menyatakan sebenarnya Nabi itu saja itu pergi ke Gua Hira supaya nanti dipilih oleh Allah sebagai Nabi. Kita jawab balik dengan apa yang berlaku dengan Nabi. Orang kalau nak satu benda, bila dapat dia akan sangat gembira. Tuan-tuan ada contoh nak dapat satu benda, tiba-tiba dapat sungguh. Buat kenduri tuan-tuan, gembira. Tiba-tiba Nabi SAW dapat wahyu, Nabi balik ketakutan lagi. Kalaulah Nabi memang ingin mendapat wahyu, memang mengharapkan agar wahyu diberikan kepada baginda, semestinya baginda akan merasa gembira dengan kedatangan wahyu. Nabi balik-balik rasa tenang. Bagi terus saya tenang Aisyah, saya tenang Khadijah. Alhamdulillah, akhirnya dapat juga apa yang saya nak selama ni. Saya telah dilantik sebagai Nabi. Alhamdulillah. Jom buat kenduri. Kalaulah Nabi teringin benda tu. Ya, teringin akan kenabian tersebut. Tapi Nabi balik dalam keadaan ketakutan. Sampai minta diselimutkan. Jadi para ulama antaranya Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti menyatakan dalam kitab beliau Fiqh Sirah, menyatakan ini sebagai satu bukti bahawa Nabi tidak pernah bercita-cita untuk menjadi seorang Nabi. Dan di sini menunjukkan bahawa seseorang itu dilantik oleh Allah sebagai Nabi hanya semata-mata pemilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quran dinyatakan sebagai contoh, Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam dan telah memilih Nabi Nuh untuk menjadi Nabi. Dan juga telah memilih Nabi Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim, keluarga Imran, mengatasi orang-orang yang lain. Mereka ini di antara contoh orang-orang yang telah dilantik oleh Allah sebagai para Nabi dan para Rasul. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kenabian itu adalah hasil daripada pemberian Allah. Dia tidak ada satu proses untuk jadi Nabi. Sebab tu Nabi Kaha kita, orang Selangor, adalah seorang jadi Nabi. Saya tak tahulah. Cuma yang terakhir itu saya tengok, dia kata dia letak jawatan lah. Dia tak nak jadi Nabi dah. Dia kata saya letak jawatan lah sebagai seorang Nabi. Orang mana tah? Belak-belak orang Selangor lah. Belak-belak mana? Gombak. Bukan orang Gombak itu tuan. Dengar-dengarnya belah-belah mana tak, tapi bukan belah Gombak, alhamdulillah. Jadi dia kata dia jadi Nabi. Bila orang tanya macam mana awak asal awak jadi Nabi, dia kata cuba baca surah Yasin. Tengok bunyilah bengap tu tuan-tuan. Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Sesungguhnya anda betul-betul sebagai seorang rasul. Dia rasa Allah Taala tunjukkan ke dia. Kalau begitu siapa saja baca surah Yasin boleh jadi Nabi. Sebab Allah nyatakan innaka, sesungguhnya kamu. Dia tukul. Dia kena rujuk balik. Ayat tu turun kepada siapa? Dia turun kepada Nabi. Maknanya yang dimaksudkan innaka, sesungguhnya kamu itu benar-benar salah seorang daripada para rasul, adalah ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kenabian itu merupakan pemberian daripada Allah Subhanahu taala. Kemudian berkata ia, Nabi pun sallallahu alaihi wasallam pun menceritakan kepada Sayyidatina Khadijah apa yang menimpa diri baginda. Kemudian berkata ia kepada Khadijah, setelah menceritakan khabar itu, Nabi pun cerita apa yang berlaku. Lepas itu Nabi pun sebut kepada Sayyidatina Khadijah, sesungguhnya aku takut ke atas diriku. Takut apa tuan-tuan? Ada ulama kata Nabi gerun akan ditimpa sakit. Ada yang kata Nabi takut kalau yang menimpa diri, yang bertemu dengan Nabi itu ada unsur-unsur sihir. Ada unsur-unsur yang bukan wahyu. Ada yang kata begitu. Tapi sebagai ulama lebih menyatakan Nabi SAW takut kerana akan ditipu penyakit. Nabi takut Nabi akan ditipu penyakit. Ada yang mengatakan Nabi takut kerana gerunnya dengan amanah yang akan diserahkan kepada baginda. Nabi tahu itu adalah wahyu dan Nabi memikirkan ia merupakan satu yang berat. Dan Nabi sangat takut Nabi tidak mampu melakukan perkara tersebut. Jadi itu di antara rasa takut yang para ulama cuba menafsirkan apakah maksud takut tersebut. Lalu berkata kepadanya Khadijah, tidak sekali demi Allah tiada dihinakan engkau selama-lamanya. Lepas Nabi cerita, Sayyidatuna Khadijah pun pujuk Rasulullah, mengatakan tidak sekali kamu tidak akan ditimpa benda yang kamu takutkan. Demi Allah tidak dihinakan engkau selama-lamanya. Kerana engkau, saya kadang-kadang bila terjemah macam tak sedap bila tunjuk Nabi engkau ni, tapi itu bahasa Melayu lama ya. Kalau saya suka guna kalimah anda sebab dia lebih menunjukkan kelembutan. Tapi tak apalah, ini terjemahan lama. Okay? Tidak sekali demi Allah tidak dihinakan engkau selama-lamanya. Kerana engkau sebenarnya memperhubungi rahim. Silaturahim itu kasih sayang. Dan engkau memikul bebanan. Dan engkau berusaha terhadap orang yang tiada, itu orang yang susah. Dan engkau menjamu tetamu. Dan engkau menolong atas menolak bala. Itu di antara terjemah yang disebut di sini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu taala, lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada beliau, Nabi sebut kepada Sayyidatuna Khadijah apa yang berlaku, Sayyidatuna Khadijah memujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini para ulama menyatakan penting seorang lelaki itu dia kena cari isteri yang soleh, isteri yang solehah. Kalau cari yang cantik saja, dia dah cantik berapa lama sangat. Kaya, berapa lama kaya. Tapi kalau dapat isteri yang baik, isteri yang taat kepada Allah, akan menjadi permata hati sampai bila-bila. Sampai Nabi pernah menyatakan, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini hiasan. Dunia ini perhiasan. Kegembiraan. Dan sebaik-baik perhiasan dunia ni siapa dia? Wanita yang salihah. Imra'atu salihah, seorang wanita yang salihah, dia merupakan lebih hebat, lebih cantik daripada segala kecantikan dunia yang lain. Jadi kita lihat Rasulullah, Allah gandingkan dengan Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid, yang ketika Nabi menerima ujian, Maka Sayyidatuna Khadijah memberikan satu sokongan moral kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan kepada Nabi bahawa orang yang baik macam Nabi ini tidak akan dapat sebarang benda-benda yang tidak baik. Sebab kebiasaannya, para ulama menyatakan, kenapa Sayyidatuna Khadijah sebut begitu? Kerana secara adatnya orang kalau baik dia tidak akan menerima malapetaka. Tak? Orang yang jahat saja kena malapetaka dia. Tapi kalau orang baik, jarang sangat dia kena malapetaka. Sebab dia orang baik, orang pun tak benci ke dia. Tak? Orang pun tak nak buat pasal dengan dia. Tapi kalau dia ditimpa juga ujian, itu di atas dasar untuk menaikkan darjat. Selalunya orang baik hidup tenang, ramai kawan. Dan carang mendapat musibah. Jadi kata Sayyidatuna Khadijah, kalla wallah ma yukhzikallahu abada. Sesungguhnya sama sekali demi Allah, anda tidak akan dihina oleh Allah selama-lamanya. Ini kerana sesungguhnya anda senantiasa menyambung silaturahim. Sikap baik yang ada pada Nabi menyambungkan silaturahim. Dan bukan sekadar pada awal Islam, sampai akhir hayat Nabi pun menunjukkan bagaimana Nabi seorang yang begitu menyambung silaturahmi. Selepas kewafatan Sayyidatuna Khadijah, bila Nabi ada hadiah, Nabi akan kata, sila bagi kepada wanita sekian, sekian, sekian. Itu merupakan kawan kepada Khadijah dulu. Nabi bukan sekadar untuk keluarga. Sampai kepada sesiapa saja yang ada hubungan dengan orang yang disayangi oleh Nabi, Nabi buat hubungan sampai ke situ sekali. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita ada ibu ayah, maka silaturahim yang terbesar adalah untuk ibu dan ayah. Kalau ibu ayah kita dipanggil pulang oleh Allah, maka di antara cara menyambung ke silaturahim adalah kita berbuat baik kepada kawan-kawan ayah dan ibu kita. Bagi hadiah, dia menunjukkan kita rasa hormat kepada orang yang pernah menjadi sahabat kepada keluarga kita sendiri. Innaka la tasilur rahim wa tahmilul kal. Anda ini, kata Sayyidatuna Khadijah, adalah merupakan orang yang sentiasa memikul. Sebenarnya memikul bebanan. Para ulama menyatakan sebahagiannya masuk memikul ni memikul ataupun mendukung orang-orang yang tidak mampu berdikari. Orang-orang susah, orang-orang yang ada masalah, Nabi yang akan memikul. Nabi yang akan mendukung mereka. Nabi yang akan membantu mereka. Kalau ada bebanan, susah apa semua, Nabi akan berusaha untuk mengendongnya. Innaka la tasilur rahim wa tahmilul kal wa taksibul ma'dum. Kamu, di sini sebut jemaah ni, dan engkau berusaha terhadap orang yang tiada, itu orang susah. Tapi kalau rujuk dalam bahasa Arab tuan-tuan, maknanya lebih luas. Wa taksibul ma'dum, anda memberikan benda yang tiada. Sebagai ulama kata, maksudnya anda membantu orang yang tiada harta. Contoh macam terjemahan kita ni. Sebagian ulama menyatakan, maksudnya Nabi memberikan benda yang tiada, Nabi mempamerkan kepada masyarakat akhlak-akhlak yang mulia yang tidak mampu dipamerkan oleh orang tempatan. Benda yang tiada pada orang lain ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taksibul ma'dum wa takrid dhaif. Nabi ni seorang yang begitu memuliakan tetamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Diterjemahkan di sini, dan engkau menolong atas menolak bala. Kalau ikut yang terjemah sesatunya, wa tu'inu ala nawaibil haq. Anda akan membantu kepada perkara-perkara baru yang berunsur kebenaran. Itu di antara terjemahan kepada hadis Nabi tadi. Sebab tu tuan-tuan, alhamdulillah, walaupun kita ada banyak terjemahan macam mana sekalipun, kita ada teks asal dalam bahasa Arab, dan bahasa Arab itu lebih luas daripada terjemahan kita. Tapi terjemahan itu sekadar untuk membantu memahamkan sekurang-kurangnya apa yang disebut oleh Nabi dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lima sifat mulia yang disebut oleh Sayyidatuna Khadijah kepada Rasulullah, kata Sayyidatuna Khadijah, orang macam awak yang akhlak baik macam ni tak akan dapat musibah dengan izin Allah. Jadi mustahil awak akan dihina oleh Allah. Sebab awak orang baik. Anda wahai Nabi seorang yang baik. Maknanya tuan-tuan, di sini kita boleh ambil satu pengajaran. Orang Islam ni dia kena pamerkan kebaikan. Nabi sebelum menerima risalah Islam, sebelum dizahirkan oleh Allah sebagai Rasul, Nabi sudah berakhlak dengan akhlak yang baik. Akhirnya bila Nabi sampaikan Islam, orang tertarik dengan Islam, pertamanya kerana melihat akhlak Nabi. Jadi orang Islam juga dia adalah duta kepada kasih sayang. Duta kepada menyelamat masyarakat akhirat. Kalau kita cuba kita kenal diri kita. Agak-agak kita ni boleh tak? Orang bukan Islam tengok kita nampak kecantikan Islam. Nabi dulu sebelum turun wahyu lagi, zahir kebaikan Nabi SAW. Sehingga orang semua sayang ke Nabi. Hatta ketika Nabi sampaikan Islam pun, Walaupun orang musyrik Mekah menentang Rasulullah, tapi mereka menentang Islam yang dibawa oleh Nabi. Nabi sendiri tak. Nabi sendiri mereka sangat sayang. Mereka begitu sayang dengan Nabi. Sebab tu dalam peristiwa hijrah, antara sebab Nabi terlambat pergi ke Madinah adalah untuk menyelesaikan harta-harta berupa emas, perak, apa benda yang diletak di rumah Nabi. Siapa yang letak? Orang-orang yang lawan Nabi setiap hari. Abu Jahal punya harta ada kat rumah Nabi contoh. Orang sekian-sekian Abu Lahab ada. Sebab apa? Walaupun mereka lawan Nabi, tapi mereka sangat percaya dengan Nabi SAW. Kalau mereka ada harta lebih, tak berani simpan ke rumah. Takut orang curi, dia orang akan simpan di rumah Nabi SAW. Tak simpan sama-sama geng. Sebab sama-sama geng ni boleh pakat untuk lawan Nabi je. Tapi untuk percaya tak boleh. Kaki kita merah sama-sama. Jadi barang simpan rumah Nabi. Tapi lawan Nabi. Maki Nabi. Lepas maki Nabi, saya ada barang sikit, boleh tahu simpan. Boleh? Nampak? Kalau kita mau tahu lawan saya, barang letak rumah saya. Nak cerita Nabi ni lain tuan-tuan. Sebab tu kita sebagai orang Islam, bila kita baca hadis seperti ini, kita kena cuba usaha. Biar orang tertarik dengan Islam dengan sebab kita. Sebab bila orang tertarik dengan Islam sebab kita, kalau dia terima Islam, dia pula sampaikan Islam pada orang lain, kita akan dapat pahala tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Sebab kita merupakan orang yang telah menjadi sambungan ataupun tali penyambung kepada hidayah turun kepada masyarakat. Kemudian pergilah Khadijah bersama dengan dia hingga datang menemui Waraqah bin Naufal bin Asad ibnu Asad bin Abdul Uzza, anak bapa saudara Khadijah. Selepas Nabi SAW sebut perkara ni, akhirnya Sayyidatuna Khadijah pun bawa Nabi SAW bertemu dengan Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, yang merupakan sepupu kepada Sayyidatuna Khadijah. Waraqah bin Asad. Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Sayyidatuna Khadijah pula nama Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza. Jadi bapanya Sayyidatuna Khadijah yang namanya Khuwailid adalah adik-beradik dengan bapanya Waraqah bin Naufal. Ni Naufal dengan Khuwailid tu adik-beradik. Jadi Sayyidatuna Khadijah dengan Waraqah sepupu. Cuma ketika itu, ketika Nabi terima wahyu, umur Waraqah sangat tua dah. Mai umur Sayyidatuna Khadijah, Nabi umur 25 campur 15 40 kan? 25 campur 50. Nabi 40 55 tahun. Maknanya ketika itu Sayyidatuna Khadijah berusia 55 tahun. Waraqah bin Naufal pula sepupunya dah tua sangat-sangat sampai dah buta mata. Maknanya begitu tua sekali Waraqah ketika itu. Mengapa dibawa bertemu dengan Waraqah? Sebab Waraqah ni merupakan orang yang beriman dengan agama nabi-nabi yang terdahulu. Dia tak macam orang musyrik yang lain sembah berhala, sembah itu tak. Waraqah lain. Waraqah dia menyembah Allah Subhanahu Taala. Dan Sayyidina Waraqah ini, kalau pada zaman mudanya, antara orang yang mencari apakah dia sebenarnya agama Nabi Ibrahim AS. Akhirnya dia telah beragama dengan agama Nabi Isa AS. Dia bertemu dengan beberapa orang Kristian yang ketika itu masih lagi beriman dengan agama asal Nabi Isa. Akhirnya Waraqah pun beragama dengan agama Nabi Isa AS. Dan oleh kerana itu, Sayyidina Waraqah sangat mengetahui akan kemunculan Nabi akhir zaman. Kalau ikut dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karangan Ibnu Katsir, ketika Rasulullah dalam usia 20-an pergi bermusafir ke Syam membawa hasil barangan dagangan milik Sayyidatuna Khadijah, bila balik hamba kepada Sayyidatuna Khadijah yang namanya Allahumma salli ala Muhammad. Siapa namanya, ingat tak? Maisarah, alhamdulillah. Maisarah cerita kepada Khadijah apa yang berlaku, yang beliau lihat Nabi. Bila Khadijah cerita pada Waraqah, Waraqah kata memang rasa itulah Nabi akhir zaman yang ditunggu-tunggu oleh orang semua. Maknanya Sayyidina Waraqah dari awal lagi sudah mula mengecam bahawa Nabi, sudah mula dapat merasai bahawa Nabi lah, Nabi Muhammad lah Nabi yang ditunggu-tunggu, kerana beliau beragama dengan agama Nabi Isa. Dan kitab Taurat serta Injil penuh dengan menceritakan ciri-ciri yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pergilah Khadijah bersama dengan dia, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga datang menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, iaitu anak bapa saudara Khadijah. Waraqah itu adalah seorang yang beragama Nasrani di dalam zaman jahiliah. Maksud dia ketika orang lain sembah batu berhala, Sayyidina Waraqah beriman dengan agama Nabi Isa alaihissalam yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebab zaman itu tuan-tuan, ada agama Kristian yang sudah mula terpesong Ada agama Kristian yang tidak lagi terpesong. Cuma dia semua digelar sebagai Nasrani. Kalau ikut dalam sejarah agama Kristian awal, berlaku satu perjanjian Niqiyah yang berlaku sebelum kedatangan Rasulullah SAW lagi. Yang sebelum kelahiran Nabi, berlaku saya terlupa berapa ratus tahun selepas Masihi, selepas Nabi Isa diangkat oleh Allah, berlaku satu pertemuan yang mana pertemuan itu membincangkan isu dia, adakah Allah Ta'ala ini, adakah Nabi Isa itu anak Allah ataupun bukan anak Allah. Dipanggil orang-orang yang beragama dengan agama Nabi Isa. Antara yang hantar wakil tuan-tuan, gereja di Iskandariah Mesir. Maknanya orang yang Mesir ni sebelum Nabi lahir lagi, mereka sudah beragama dengan agama Nabi Isa. Cuma mereka ni di antara orang yang terpesong. Bila dalam pertemuan tu tuan-tuan, dia dibincangkan adakah Nabi Isa itu anak Allah ataupun tidak, majoriti orang yang hadir, kira orang-orang yang beragama dengan agama Nabi Isa, menolak apa yang disebut oleh cadangan tadi. Semua, kebanyakan mereka menyatakan bahawa Nabi Isa bukan anak Allah, Nabi Isa hanyalah utusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu akhirnya timbul beberapa gereja, beberapa Injil yang ditolak oleh pihak gereja. Antaranya Injil Barnaba. Injil Barnaba yang ditolak oleh pihak gereja. Kerana dalam Injil tu dinyatakan dengan jelas bahawa Nabi Isa bukan anak Allah, Nabi Isa hanyalah utusan Allah yang akan datang selepas itu seorang Nabi yang bernama Muhammad. Memang disebut secara jelas lah Injil Barnaba. Dan saya ada Injil Barnaba dalam bahasa Arab pun ada, bahasa Inggeris pun ada. Saya saja nak compare. Memang disebut kalimah Muhammad itu dengan begitu jelas. Dan akhirnya Injil ini ditolak oleh pihak gereja. Mereka mengatakan sebenarnya Injil ini adalah rekaan orang Islam. Saja-saja buat Injil, kata ini Injil. Tapi bila dikaji, rupanya Injil Barnaba ini telah mula ada sebelum Nabi lahir lagi. Jadi Injil ini antara Injil yang ditolak oleh pihak gereja. Kerana menerima kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menolak apa yang disebut oleh orang Kristian pada hari ini bahawa Isa itu anak Allah. Akhirnya tuan-tuan, hasil daripada perbincangan Niqiyah di satu tempat nama Niqiyah, kalau tak silap saya di belah-belah mana dia raja Rom ketika, kalau tak silap jelah. Augustus, saya terlupa dia punya nama raja tu dalam pertemuan tu. Akhirnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, majoriti tolak Nabi Isa bukan anak Allah, Nabi Isa adalah utusan Allah. Raja ketika itu dia asal orang Rom. Orang Rom yang dulu terkesan dengan dewa sana dewa sini, dia buat keputusan, selesai keputusan pertemuan pada hari ini, Isa adalah anak Allah. Yang terima Isa anak Allah antaranya adalah gereja di Iskandariah daripada awal lagi, yang menolak, yang mengatakan Nabi Isa itu anak Allah. Jadi pada zaman sebelum kebangkitan Nabi, orang-orang Kristian itu bagi berdua. Sama ada Kristian yang beragama dengan agama Nabi Isa yang jelas, ataupun Kristian sudah mula menolak tentang Nabi Isa AS, menyatakan Nabi Isa itu anak Allah dan sebagainya. Jadi Sayyidina Waraqah ni antara orang yang beragama dengan agama benar Nabi Isa AS yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Waraqah adalah seorang yang beragama Nasrani di dalam zaman Jahiliyah dan pandai menulis kitab Ibrani. Maka disalinnya daripada kitab Injil itu dengan bahawa Ibrani, dengan bahawa, silap tuan-tuan, dengan bahasa dengan bahasa. Sebab dalam teks Arabnya, wa kana imra'an tanasara fil jahiliyah wa kana yaktubul kitab al-Ibrani fa yaktubu min al-Injil bil Ibraniyah. Al-Ibraniyah maksudnya bahasa Ibrani. Disebut sini bahawa Ibrani, yang betulnya bahasa Maka disalinnya daripada kitab Injil itu dengan bahasa Ibrani apa yang dikehendaki Allah bahawa ia menulis. Maksudnya disebut di sini sikap ataupun ciri Sayyidina Waraqah bin Naufal. Pertama, beliau beragama dengan agama Nabi Isa AS. Yang kedua, beliau menguasai bahasa Ibrani, bahasa Hebreo, bahasa Yahudi pada hari ini. Sehingga beliau dapat menyalin kitab Injil daripada bahasa asal kitab Injil, beliau boleh terjemahkan pula ke dalam bahasa Hebreo. Nak cerita, Sayyidina Waraqah ni adalah intelektual, tokoh intelektual pada zaman tu. Menguasai bahasa Arab satu hal dah, sebab dia memang Arab. Dalam masa yang sama, belajar sampai boleh kuasai bahasa Yahudi. Sampai kita Injil, kalau ikut dari riwayat, kita Injil diturunkan dalam bahasa Suriani. Bahasa yang satu ketika dahulu digunakan oleh kawasan-kawasan sekitar Syria pada hari ini. Bahasa lamalah. Suriani, beliau terjemahkan pula kitab Injil daripada bahasa Suryani ke dalam bahasa Ibrani, ke dalam bahasa Hebrew. Beliau pun terjemahkan apa kadar yang Allah inginkan. Tak tahu lah berapa banyak diterjemahkan, tak dinyatakan. Tapi beliau telah pun menterjemah apa saja yang Allah inginkan untuk beliau menterjemah. Jadi nak ceritanya, Sayyidina Waraqah ni menguasai bahasa Hebrew, bahasa Yahudi. Dan beliau telah pun menterjemahkan kitab Injil ke dalam bahasa Ibrani. Dan adalah ia ada seorang yang telah berusia tua. Tua dah sangat besar tuan-tuan. Maka berkata kepadanya Khadijah. Tertinggal satu terjemahan tuan-tuan. Kalau dalam teks Arabnya, wa kana imra'an tanasara fil jahiliyah wa kana yaktubu kitab al-Ibrani fa yaktubu min al-Injil bil Ibrani yati masyaallah yaktub wa kana shaykhan kabiran qad amiya. Disebut dalam teks Arabnya, dalam hadis nasara, beliau adalah seorang yang sudah begitu tua sehingga telah pun buta. Jadi tuan-tuan boleh tambah sikit lepas tu, dan adalah ia seorang yang telah berusia tua dan beliau telah pun buta, dan beliau telah pun buta pelaku tertinggal terjemah tu. Syekhun kabiran qad amiya, beliau telah pun buta ketika itu. Penting kita cek antara bahasa terjemahan ni. Pengarang kadang-kadang dia tersilap. Tersilap terjemah. Saya sendiri masa terjemah, masa kita baca tulisan orang, kita boleh kata yang ni silap semua. Kita perasan. Tetapi masa kita tulis, kita tak perasan kan? Orang lain yang tolong perasan. Kenapa ini? Oh, tersilap. Tak perasan. Nak menyatakan Allah hanya ingin menjadikan satu-satunya kitab yang tidak rosak hanyalah Al-Quran Al-Karim. Daripada manusia mesti ada kesilapan. Sebab itu tanda kita lemah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, maka berkata kepadanya Khadijah. Okey, kita berhenti setakat ini dahulu insya-Allah. Kita akan masuk kepada lanjutan kisah ini pada hari Ahad yang seterusnya. Hari Ahad depan insya-Allah kita akan lanjutkan kepada kisah berkenaan dengan apakah jawapan dan juga pertanyaan yang diajukan oleh Sayyidina Waraqah kepada Nabi, dan apa jawapan Sayyidina Waraqah sepatutnya kepada Nabi yang membuktikan kebenaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita berhenti setakat dahulu. Kita lihat kalau ada soalan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, minggu lepas saya tak perasan ada soalan. Ada dua soalan tapi saya tak perasan. Apa namanya? Alhamdulillah ini ada satu soalan dan minggu lepas ada dua soalan. Baik, soalan yang ini dulu lah. Ini dulu. Disebut apa rupa bentuk Jibril semasa memeluk Nabi? Dalam bentuk asal ataupun bentuk yang macam mana? Di dalam sebahagian riwayat dinyatakan Rasulullah telah melihat Sayyidina Jibril dalam rupa yang asal. Sayyidina Jibril 600 sayap tuan-tuan. Dalam rupa yang asal sebanyak dua kali. Pertama ketika dalam peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Ketika Mi'raj, Sayyidina Jibril telah pun memperlihatkan kepada Nabi rupa asalnya yang asal. Sebab Sayyidina Jibril bertemu dengan Nabi dalam rupa bentuk seorang manusia biasanya. Sekali lagi dalam peristiwa penurunan wahyu. Cuma saya secara amanah tak pasti. Adakah dalam peristiwa ini, ketika Sayyidina Jibril datang jumpa dengan Nabi itu, ataupun ketika selepas ni, iaitu ketika mana Nabi melihat Sayyidina Jibril di antara langit dan bumi. Yang tu saya tak pasti. Mana satu waktunya? Semua kali pertama ketika turun wahyu, kali kedua ketika Isra' dan juga Mi'raj. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi tengok sekali Sayyidina Jibril dengan rupa yang asal. Sekali lagi dalam peristiwa penurunan wahyu. Cuma saya tak pasti semasa di Gua Hira ataupun selepas tu ketika mana wahyu tergendala, Nabi akhirnya telah melihat Sayyidina Jibril di antara langit dan bumi, dan Sayyidina Jibril ketika itu duduk di atas kursi. Dan selepas itu Nabi balik dalam ketakutan, akhirnya turun surah Ya ayyuhal mudathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir war rujza, ataupun dalam sebagian kiraat lagi war rijza fahjur. Jadi tuan-tuan, saya tak pasti, saya akan rujuk balik mana satu waktu apa namanya yang Rasulullah melihat Sayyidina Jibril dalam rupa yang asal kali pertama. Soalan minggu lepas tuan-tuan, yang pertama bagaimana untuk kita mudah menghafaz hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, antara tips lah. Dia menghafaz hadis ni sama juga dengan menghafaz Al-Quran Karim. Dia memerlukan kepada kita sentiasa tersebut. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau satu ketika dahulu memang ada satu ulang kaji hadis. Maknanya orang yang mempelajari hadis dia akan jadikan hari ni dia akan ulang balik apa yang dia telah hafaz daripada satu daripada hadis ni ke hadis ni, besok ke hadis ni ke hadis ni. Dan itu di antara caralah menghafaz hadis. Tips dia tak ada tips yang khusus. Saya sendiri Allah Taala Allah Alam, antara hadis yang saya ingat hasil daripada saya belajar. Dan bila kita sentiasa kita hafal, kita try hafal, dan bila kita bercakap, kita cuba keluarkan balik apa yang kita ingat. Hasilnya daripada sikit-sikit begitu, nak pula orang panggil sana sini, menyebabkan apa yang kita hafal tu jadi ingat. Jadi antara tips dia tuan-tuan, antara tips yang paling mudah, bak kata para ulama lah, nak ingat Quran ni kena ulang. Menghafaz mungkin mudah, tapi nak mengulang tu samalah juga dengan menghafaz hadis Nabi SAW, memerlukan kepada ulangan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tak macam sahabat Nabi, dengar sekali hafal terus. Kita memerlukan kepada pengulangan. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya sangat suka kalau tuan-tuan dan kita semua sedia bersama, cuba kita hafal satu kitab ni. 290 lebih hadis. Sekurang-kurangnya dalam hidup kita ada usaha kita nak menghafaz hadis Nabi SAW. Kita dah belajar dah, dah tengok terjemah dah. Baik, mengapa kita tak cuba untuk menghafaz hadis Nabi SAW? Jadi saya nak buat declare sikit lah pada hari ini. Nanti hari khatam nanti insyaAllah, kalau ada rezeki, kita akan tanya siapa yang hafaz seluruh hadis ni. Siapa yang hafaz, saya nak bagi dia 1,000 tuan-tuan. RM1,000 Malaysia. Sikit lah tu lah. Bukan $1,000, RM1,000 Malaysia. Sebagai rasa gembira ada di kalangan kita yang menghafaz hadis Rasulullah SAW. Jadi kalau tuan-tuan tak larang nak hafal, pesan ke anak-anak suruh hafal. InsyaAllah siapa yang hafal, saya nak bagi 1,000. Tapi kalau ramai sangat yang hafal, yang seorang macam lah. Kalau banyak sangat, saya mungkin minta masjid support sikit lah. Untuk kita bagi hadiah kepada mana-mana sahabat-sahabat kita yang berjaya menghafaz seluruh hadis Sahih Bukhari yang dimuatkan di dalam Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Jadi itu yang pertama, soalan yang lepas. Yang kedua, soalan yang timbul ya, berkenaan boleh tak kita doakan orang Islam dengan doa menghancurkan? Mungkin kerana isu yang berlaku apabila adik Datuk Kuni Aziz kita doa, doa kepada Afno lah dalam doa tu. Jadi tuan-tuan, saya nak rujuk kepada asal kepada doa. Doa ni benda yang mustajab, doa yang dituntut. Cuma isu dia kalau kita berdoa kepada orang Islam, boleh tak boleh? Berdoa moga Allah hancurkan orang Islam. Kalau kita lihat, di dalam sejarah memang ada kisah-kisah yang menunjukkan bahawa para sahabat Nabi pernah berdoa moga Allah menghancurkan orang sekian-sekian, dalam keadaan orang yang didoakan itu adalah orang Islam. Ada ada beberapa contoh dalam sejarah Nabi yang menunjukkan bahawa pernah ada beberapa orang para sahabat Rasulullah yang berdoa minta Allah Ta'ala menghancurkan beberapa orang yang mana dia telah pun memaki ataupun menginai para sahabat tadi. Contohnya tuan-tuan, Sayyidina Sa'd. Sayyidina Sa'd ni adalah seorang sahabat Nabi yang mana dia telah ditohmah dengan satu penipuan oleh seorang lelaki daripada Kufah. Dia Sayyidina Sa'd ni, dia antara gubernur pada zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar hantar Sayyidina Sa'd ni pergi ke Kufah untuk menjadi salah seorang gubernur. Jadi Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas ni, apabila beliau pergi ke sana, orang di sana ada yang buat penipuan terhadap beliau. Ada orang tak puhatilah di kalangan orang Islam di sana yang menyatakan sesungguhnya Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas ni semayang tak betul. Mengadu kepada Sayyidina Umar. Semayang tak betul. Wuih, Sayyidina Umar kata biar betul. Ini sahabat kan? Macam mana orang yang bukan sahabat boleh kata Sayyidina Sa'd sebenarnya tak betul? Bila ditanya Sayyidina Sa'd, macam mana orang kata kamu semayang tak betul? Sayyidina Sa'd kata, macam mana saya semayang tak betul sedangkan saya semayang belakang Nabi? Saya hanya semayang macam mana saya lihat Nabi SAW semayang. Sebab Sayyidina Sa'd ni, rakaat pertama panjang. Rakaat kedua kurang sikit. Rakaat ketiga kurang sikit. Rakaat keempat paling laju. Jadi antara sunnah kalau kita nak salat tuan-tuan, kita semayang gitu. Cuma itulah, kalau di tanah Mesir sana, guru saya rakaat pertama panjang tu. Saya rasa setengah jam kot ataupun dekat 15 minit rakaat pertama. Lepas tu rokok pun lama. Dan kita baca subhanarabbiyal azim wa bihamdih tu 11 kali tuan-tuan. Jam. Saya pernah buat setengah kali, ayah saya tegur, jangan bang, ada orang tak larat. Lain kali saya kuranglah sikit. Jadi rakaat pertama selalu saya akan baca subhanarabbiyal azim tu 5 kali. Rakaat kedua saya kuranglah sikit, baca 3 kali. Rakaat ketiga saya baca Subhanarabbil Azim saja. Nak bagi sikit tu. Dan rakaat yang keempat Subhanarabbil Azim tapi laju sikit. Nak cerita bahawa kita nak ikut sunnah Nabi walaupun meraihkan masyarakat setempat. Tapi kalau di sana memang panjang semua. Sampai rakaat pertama panjang, rakaat kedua kurang sikit. Dan itu cara Nabi SAW semayang. Pernah bersahabat Nabi nak ke pasar tengok Nabi sedang semayang. Pergi ke pasar beli barang, balik rumah tengok-tengok Nabi tak habis semayang ni. Jadi ulama menyatakan Nabi memanjangkan semayang sebab orang redha dengan panjang semayang pada zaman Nabi. Dan cara dia memang begitu. Rakaat pertama panjang. Itu yang kita disunatkan. Baca ni pun panjang. Kalau tak panjang pun maknanya berbanding pada rakaat-rakaat yang kesudahnya lebih pendek. Rakaat kedua kurang sikit. Ketiga lagi kurang. Yang keempat paling laju. Dan saya sendiri bila guru saya menyatakan perkara ini, beliau mengatakan ini di antara cara untuk kita mengelakkan lupa rakaat. Berdasarkan pengalaman beliau, ini adalah antara cara untuk kita lupa, senang untuk tidak lupa rakaat. Sebab bila setiap rakaat kita dah ada zikir bilangan khusus dan makin mendek, kita akan ingat tuan-tuan. Dulu saya masa semayang di sanalah di Mesir, bila kawan-kawan kata jadi imam, saya kata boleh tapi baca panjang. Dia kata okeylah, dia kata tak apalah biar kami jadi imam lah. Jadi selalunya rakaat pertama saya baca 9, Subhanarabbil Azim wa bihamdi 9 kali. Rakaat kedua 7. Rakaat ketiga jadi 5, rakaat keempat jadi 4. Tidal pun lebih kurang macam itulah. Dia punya kadar waktu dia begitu. Akhirnya tuan-tuan, bila kita sembahyang, kita teringat kita rakaat ke berapa sebab kita diikat dengan zikir tu bilangan berapa. Dan sepanjang pengalaman saya, alhamdulillah, bila sembahyang, bila kita buat gitu, hatta dalam semasa sekarang pun, jadi mula-mula 5, lepas tu 3, lepas tu 3 pendek sikit, lepas tu 3 lagi pendek. Di akhirnya kita teringat kita dalam rakaat yang ke berapa. Kemudian guru saya pun menyatakan, di sini menunjukkan bahawa adalah merupakan satu benda yang tidak afdal kalau kita memperpanjangkan sujud pada rakaat yang terakhir. Kadang-kadang kita solat, sujud tu paling panjang pada rakaat terakhir supaya kita berdoa. Tapi kalau nak buat gitu tak batal semayang, tak ada masalah. Tapi dari segi sunnahnya, Nabi semayang, sujud paling panjanglah sujud pada rakaat pertama. Sujud yang kurang sikit panjang rakaat kedua. Kurang lagi panjang pada rakaat ketiga dan paling laju sekali, laju cara Nabi lah. Mungkin paling laju tu mungkin setengah jam ke, saya tak pastilah. Tapi laju bagi kita ikutlah yang kita nak apa kan. Jadi yang paling laju sekali adalah pada rakaat yang keempat. Jadi orang kata pada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas mengadu pada Sayyidina Umar, kata Sayyidina Sa'ad tak pandai sembahyang. Lepas tu Syekh kata lagi, sebenarnya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah seorang yang zalim. Ada harta yang tak sepatut diambil. Songlap dia ayat. Mengadu kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Akhirnya Sayyidina Sa'ad, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, bila begitu Sayyidina Sa'ad berdoa. Saya akan doa kepada dia dengan tiga benda. Kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, saya akan doakan moga Allah bagi bala kepada orang yang tipu, yang menipu ni dengan tiga bala. Yang didoakan tu orang Islam. Yang doa tu orang Islam. Yang mendoakan pula sahabat Nabi SAW. Dan hadis cerita pasal doa ni ada dimuatkan dalam kitab-kitab. Antaranya kitab Sahih Bukhari sendiri. Sayyidina Sa'ad doa tuan-tuan, Allahumma in kana 'abduka hadza kaziban qama ria'an wa sum'atan fa'til 'umratah fa'til 'umrahu wa'til faqrahu wa'ridhu bil fitan. Tiga doa Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, doakan moga Allah bagi kehancuran pada orang yang menipu tadi sebab dia memalukan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas buat satu tuduhan palsu. Ya Allah, kalaulah hamba-Mu itu, iaitu orang yang buat tuduhan itu, adalah penipu, ya Allah. Dia menipu dan aku tidak sebagaimana yang disebutkan. Maka ya Allah, panjangkanlah umur dia. Panjangkanlah kefakiran dia. Pertama, biar dia panjang umur. Jangan mati-matikan dia, ya Allah. Biar panjang umur dia. Biar orang lain, geng-geng dia semua dah meninggal, dia tak mati-mati lagi. Yang kedua, ya Allah, sebab kalau panjang umur ni, tuan-tuan, tertekan juga kan. Orang lain pakat dah matilah. Kita tak mati-mati lagi, kita tekan juga tu. Lepas tu anak-anak pun dia tekan, abah bila cadang abah. Tak mati pun kan macam tu. Anak-anak pun dia tekan kan. InsyaAllah kita tak begitulah kan. Allah ma'atil umrahu. Ya Allah, panjangkanlah umur dia. Panjangkanlah kefakirannya. Biar dia panjang umur, miskin pula sangat-sangat teruk. Bukan panjang umur orang kaya. Panjang umur miskin lagi. Miskinlah dia, ya Allah. Dan satu doa lagi. Kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Allah, ujilah dia dengan ujian-ujian dunia, ya Allah. Dengan fitnah. Akhirnya tuan-tuan, orang ni takdir Allah Ta'ala mempanjang betul umur dia. Sampai katanya bulu mata ni sampai dah tutup mata. Ni bulu kening ni sampai dah tutup mata dah. Sampai bulu kening berpanjang tu, memang panjang lah. Memang panjang sungguh umurnya. Lepas tu miskin teruk sangat. Dan dia ni walaupun tara dah tua tu, bila tengok je anak-anak gadis mengorat. Dah tua tapi tu bangka sangat-sangat dah, tapi duk mengorat lagi. Lepas tu orang kata, apa ni? Dia kata, aku telah terkena doa saat. Aku dah kena dah doa saat. Jadi tuan-tuan, para ulama menyatakan ini menunjukkan, kalaulah orang yang berdoa kepada orang Islam tu, kalau dia dizalimi, maka tiada masalah dia mendoakan agar orang yang menzaliminya dihancurkan oleh Allah SWT. Dan dalam cerita yang lain pernah Hasan Al-Basri mendoakan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ni bunuh para ulama teruk sangat. Antara yang dibunuh Sayyidina Sa'id bin Jubair, salah seorang ulama di zaman tabi'i. Lepas dibunuh Sayyidina Sa'id, Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri berdoa kepada Allah, Allahumma ya qasim al-jababirah iqsim al-hajjaj. Wahai Tuhan yang melumat-lumatkan orang-orang yang zalim, bunuhlah, lumat-lumatkanlah Hajjaj. Tiga hari lepas doa ni tuan-tuan, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, perut dia berulat, akhirnya dia mati. Jadi di sini para ulama mengatakan tak ada masalah kita doakan agar Allah hancurkan seorang kalau dia tu buat zalim dengan kita. Tapi kalau dia tak buat zalim dengan kita, dia baik orangnya, tak boleh lah. Dan dalam isu yang apa namanya yang berlaku di Malaysia tentang doa oleh anak adiknya tuan guru, saya nampak dia bukan doa kepada orang Islam, dia doa kepada benda persatuan gitu. Dia berdoa kepada organisasi, dia bukan doa kepada orang tu. Jadi kalaulah organisasi tu organisasi yang bercanggah dengan Islam, maka dengan doa itu hakikatnya kita doa keselamatan orang Islam. Sebab kalau dia terlibat dalam benda-benda yang tidak baik, kita doakan moga Allah hancurkan dia punya persatuan, maka dia sebenarnya hakikatnya mendoakan supaya kau orang yang terlibat itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah secara kesimpulan yang boleh saya kongsi kepada tuan-tuan. Semoga bermanfaat. Aku qulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la. Allahumma ij'alna min ibadikal muttaqin wa ij'alna min ibadikal salihin wa ij'alna min ibadikal ladzina yahfazuna ahadithal habib Mustafa sayyidil awwalin wal akhirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.